نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله أنت في الشكر أجل الله سبحانه وتعالى atas karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di majlis ini maka dalam apapun pada kesempatan kali ini kepada Bukhina Allah akan kita lanjutkan kajian kita Usul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Wahab Ahmad Ta'ala sampai pada hadis yang ke-10 walahi dan diriwayatkan oleh Imam Muslim fi hadis Jabir Al-Qawiyah dalam hadis Jibril yang panjang. Ana Nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala fi khutbati yawmi Arafah. Bahwa sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam pernah bersabda ketika menyampaikan khutbah saat hari Arafah. Waqad taraktu fiikum, sungguh aku meninggalkan sesuatu untuk kalian. Ma lam tajillu in ihtatamtum bih, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya. Kitabullah, yakni kitab Allah. Wa antum tus'aluna anni, kalian nanti akan ditanya tentang aku. Fama antum qa'iluna, apa yang akan kalian katakan nanti tentang aku? Qalu, mereka semuanya berkata yang hadir pada saat khutbah hari Arafah. Nasihatu annaka qad sallaita wa adaita wa nasaita. Kami bersaksi bahwa sungguh engkau telah menyampaikan risalah Allah menunaikannya dengan baik dan telah menasihatkan umat dengan baik. Qala fihi as-sababa yarfa'uha ila as-sama'i yanqutuha ila an-nas. Allahumma shadd thalatha mar'at. Maka beliau pun mengusahakan dengan jari telunjuknya yang diangkat ke langit menghadap ke manusia. Ya Allah, saksikan. Tiga kali. Satu. Dalam hal ini, para bidang Allah semua. Kita bisa mengambil banyak faedah yang belajar. Yang pertama, bahwa termasuk kesesatan tarkul kitab wa sunnah, meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit saja meninggalkan Al-Quran, sedikit saja meninggalkan As-Sunnah, itu sudah merupakan penyimpangan dan kesesatan. Apalagi agak banyak meninggalkan Al-Quran, agak banyak meninggalkan As-Sunnah. Apalagi banyak meninggalkan Al-Quran dan banyak meninggalkan As-Sunnah. Jadi patokan seorang itu sesat. Kelompok tersebut sesat. Itu tergantung sedikit dan banyaknya meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin banyak meninggalkan Al-Quran wa Sunnah, semakin sesat dan semakin jauh dari kebenaran. Sekalipun semuanya mengaku berada di atas Al-Quran wa Sunnah. Namanya lisan al-maqal, ucapan lisannya, pengakuannya. Tapi lisan al-qal, lisan yang merupakan bukti nyata tidak demikian. Maka yang dinilai ialah ternyata bukan pengakuan. Nah, seluruh manusia di dunia, karena bukan Allah Tuhan, semuanya sepakat bahwa kitab pedoman mereka ialah Al-Quran wal Hadis An-Nabawi. Namun pengakuan ini tidak kemudian menyebabkan semuanya berada di atas kebenaran. Banyak kaum muslim yang tersesat jalannya. Apa sebabnya? Karena meninggalkan ajaran Al-Quran wa Sunnah. Semakin banyak ditinggalkan, semakin jauh sesat. Barakallahu. Baik, untuk mengetahui apakah seorang atau komunitas tertentu telah sesat, telah meninggalkan Al-Quran wa Sunnah, tentunya kita harus rajin mempelajari kandungan Al-Quran wa Sunnah. Sehingga dengan itu kita tahu apakah selama ini kita sudah berada di atas petunjuk, ataukah justru kita jauh dari petunjuk Al-Quran wa Sunnah. Saya contohkan satu saja. Ya. Saya contohkan satu saja. Untuk memberi contoh apakah seorang itu masih berada di atas petunjuk Al-Quran wa Sunnah ataukah sudah mulai meninggalkannya. yang paling mudah, ya, yang paling gampang, contohnya ialah sholat. Sholat. Apa yang dibaca ketika sholat itu? Gerakan sholatnya bagaimana? Itu sudah gampang dilihat. Ya, mana ya sholatnya asal sholat, mana sholatnya yang betul-betul di atas tujuan al-farwasan. Nah, kalau orang ini gak pernah belajar tentang sholat, bagaimana dia kemudian mengaku berada di atas al-farwasan? Yang penting sholat gak tahu bagaimana bacanya, bagaimana gerakannya. Tapi dia mengatakan di atas tubuhnya Al-Quran wa Sunnah. Tidak mungkin, ya. Jadi, untuk mengetahui masih di atas Al-Quran wa Sunnah atau tidak, kita harus belajar. Belajar dan belajar. Supaya tahu, ya. Nah, pasti diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian terus keluarganya, kemudian terus yang niat untuk menghilangkan kebodohan umat dari ilmu Al-Qur'an wa Sunnah dengan menyampaikan dakwah. Insyaallah kalau ini dilakukan karena Allah, kita akan selamat dari kesesatan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad tarattu fikum malah kalbilu ini tertumpul di kita semua. Aku meninggalkan untuk kalian sesuatu. Jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat. Yakni kita semua. Nah, rasa. Faedah yang kedua dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan tugasnya dengan penuh amanah dan tidak ada satupun ajaran Allah yang tertinggal. Saat itu Rasulullah kemudian bersabda, wa antum tus'aluna anni, kalian nanti di hari kiamat akan dimintai persaksian tentang aku. Apakah aku sudah melaksanakan tugas dengan penuh amanah ataukah belum? Ya. Fama antum qa'ilun, Rasul bertanya, apa yang akan kalian katakan nanti di depan Allah tentang aku? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa ataita wa nasah. Para sahabat yang berkumpul saat itu di hari Arafah pada saat Hajjatul Wada, mereka semua yang menyatakan kami nanti akan bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah ini, engkau telah menunaikannya dengan penuh amanah, engkau telah menasihatkan umat dengan baik. Maka Rasulullah pun mengangkat jari telunjuknya ke langit di hadapan semua manusia. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Jadi Islam yang merupakan perwujudan dari risalah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah disampaikan secara lengkap, utuh, tidak dikurang sedikit pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang termasuk ajaran Islam pada saat itu, maka dianggap ajaran Islam. Dan apa saja yang tidak termasuk ajaran Islam pada saat itu, maka tidak dianggap ajaran Islam, sekalipun diberi tambahan islami. Nah, betapa banyak ajaran-ajaran baru yang bermunculan dalam masyarakat dengan atas nama Islam. Padahal semuanya sepakat ajaran Islam itu sumbernya dari Al-Quran wa Sunnah. Dan telah disampaikan secara sempurna oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian banyak macam yang kita jumpai ajaran-ajaran di tengah-tengah masyarakat? Seluruhnya mengaku Muslim. Seluruhnya mengaku Muslim. Tak usah jauh-jauh ya, di wilayah Gresik yang sekitarnya saja, insyaallah ya, banyak macam neraka kan menimbulkan tanda tanya yang cukup besar. Ada apa ini? Tuhannya satu, Rasulnya satu, sumber kejahatan satu. Kok ini kan? Pasti ada pihak-pihak yang mengajarkan ajaran-ajaran baru yang diatasnamakan dengan Islam. Siapa di antara mereka yang melakukannya? Untuk mengetahuinya, karena bukan Allah semua, maka kita kali lagi harus hajin belajar. Mempelajari Al-Quran wa Sunnah itu dari sumber aslinya, dari para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang dikenal istiqomah mengikuti jalan mereka. Bagaimana cara menyampaikan, cara menafsirkan dan penjelasan dari Al-Quran wa Sunnah itu? Karena ajaran ini diterima secara turun menurun, ya, turun temurun, secara utuh, ya, sama, gak ada perubahan. Nah, kalau kita betul-betul menguasainya dengan baik, maka akan kita mandilah. Apakah kita ini melakukan amalan yang di atas namakan Islam, padahal tidak pernah diajarkan pada saat Rasulullah tidak besar itu dan tidak oleh para sahabat, ataukah memang kita sudah sesuai? Nah, ini merupakan tugas yang harus kita rampungkan sebelum Allah Subhanahu wa Taala mencabut nyawa kita. Pertama, mengoreksi amalia-amalia kita. Sudahkah kita keyakinan seperti apa yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Belajarlah akidah yang benar, yang sahih sumbernya. Apakah kita telah melakukan ibadah sesuai dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Belajarlah. Ya, fikih ibadah dari sumber yang benar. Sudahkah kita bermuamalah dengan sesama hamba, termasuk muamalah dengan pemerintah kita, seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat? Masya Allah, kalau kita sibuk nguras diri kita sendiri, sudah tak ada waktu untuk nguras orang lain, ya kan? Tetapi memang perintah untuk berdakwah, perintah untuk menyampaikan ilmu, ini adalah perintah yang lain. Karena perintah ya dua, perbaikan untuk diri sendiri dan perbaikan untuk umat, ya. Nah, perbaikan. Jadi kalau ini dilakukan, maka akan semakin terbuka. Oh, ternyata selama ini saya salah. Oh, ternyata kebanyakan masyarakat ini tidak tahan kalau itu sebetulnya bukan ajaran Islam. Tapi seolah-olah itulah Islam yang sebenarnya. Kalau ada yang bilang, juga sama lah kalian dengan Rasulullah dan para sahabat. Jawabannya, memang dari kualitas ibadahnya tidak bisa disamakan. Tapi dari sisi cara melaksanakannya, nah, standar. Sama-sama sholatnya, gerakannya juga sama. Tapi nilai dan kualitas sholatnya dia dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala memang berbeda. Itu yang tidak bisa disamakan. Wudhu sama wudhunya, tapi kualitas wudhunya, nilainya di sisi Allah memang beda. Sholatnya demikian. Zakat juga sama zakatnya. Jumlahnya sama. Tapi nilainya juga berbeda. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud. Jadi jangan sampai salah paham. Ya, pasti sama dengan Rasulullah. Enggak mungkin, ya. Jawabannya mungkin caranya, tapi kualitas tidak mungkin disamakan, ya. Baik. Kemudian dalam hadis ini kan mungkin Rasulullah terdapat faedah bahwa siapa saja yang melakukan ajaran baru yang tidak pernah diajarkan pada saat Rasulullah SAW hidup, berarti menganggap Rasulullah telah terkhianat dan tidak aman. Ya. Jadi kalau ada yang melakukan ajaran baru diatasnamakan Islam, padahal tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, radhiyallahu ta'ala ajma'in, semata berikut berarti telah menutup Rasulullah berkhianat dan tidak amanah dalam menyampaikan risalah. Kok bisa demikian? Nah, iya, Rasulullah sudah dipersaksikan oleh para sahabat dan kaum muslimin pada saat itu telah menyampaikan risalah dengan baik, dan juga beliau bersaksi atas nama Allah 3 kali. Bahkan Allah pun kemudian mengiyakannya dengan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, hari apa itu, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, kalau ini kemudian membuat ajaran baru dia disamakan Islam, berarti seolah-olah ada syariat Islam yang ketinggalan, tidak sempat disampaikan oleh Rasulullah, baru sempat disampaikan oleh tokoh bid'ah. Ajar Islam ini sebetulnya ini Rasulullah menyampaikan tapi belum sempat ya kita sampaikan. Walaupun tidak memutar seorang semacam itu, ya seolah-olah seperti itu, ya kan? Nah, terpaksa. Lain kalau dia tantangan ini ajaran memang bukan ajaran Rasulullah, tapi ajaran Islam. Jantan, tantangan, sudah kelihatan sebabnya berarti ya. Tapi kalau ini ajaran Rasulullah, tapi Rasulullah pernah mengajarkannya, tapi seolah-olah menuduh Rasulullah itu. Karena pikum saat masih hidup, tidak sempat menyampaikan. Ya, nah, mungkin beliau meninggalkan sesuatu untuk mereka ini, ya. Nah, atau tidak ada yang ditinggalkan kecuali apa ini? Al-Quran was-Sunnah. sarkofag. Sehingga dalam Islam perbuatan mukjizat, perbuatan bid'ah termasuk jajaran al-kabair besar-besar. Kenapa? Ya tadi itu. Karena ada unsur menuduh Rasulullah tidak amanah dalam menjalankan apa yang Islam. Ada yang kurang. Ya, di perlombaan. Ya. Baik. Selanjutnya hadis yang terakhir. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Ala innaha tabaqulu fitnah.'" Ketahuilah, sungguh akan terjadi fitnah di kalangan umat. Fitnah, syirik. Ya. Qultu, mal makhraju minha ya Rasulullah? Aku bertanya, apa jalan keluar dari fitnah itu, wahai Rasulullah? Qala, dia berkata, kitabullah. Cara keluarnya jalan kitabullah. Fihi naba'u ma kana qablakum. Di dalam kitabullah itu ada berita-berita umat sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum, dan berita-berita umat setelah kalian. Setelah para sahabat, ya. Wa hukmu ma bainakum, dan ada hukum yang menyelesaikan urusan kalian. Wal fadl laisa fil hadd. Kitab wa itu adalah pemutus perkara, bukan sesuatu yang tidak kurang atau main-main. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Barang siapa yang meninggalkan kitabullah itu karena kesombongan, maka Allah akan menghancurkan dan membinasakan orang itu. Binasakan yang terakhir, tetap. Wa manita wal huda min ghairi adallahu Allah. Dan barang siapa yang mencari petunjuk selain kitabullah, Allah akan menyesatkan. Wallahu Allahu al-Nadir. Kitab itu adalah kali Allah yang kokoh. Wallahu al-Fikrul Hakim, dan peringatan yang bijaksana. Wallahu al-Rasul Mustaqim, dan merupakan jalan yang lurus. Walladzi la taziru bihil ahwa. Kitab itu menyebabkan hawa tidak menyimpang. Walau kalau tapi sulit atau tidak, dalam menyebabkan lisan tidak mengucapkan kata-kata yang samar. Walau tasbau minul ulama, dan para ulama juga tidak merasa cukup. Artinya tidak merasa kenyang. Kau lapar dengan faidah-faidah, ya. Walau yang laku angkat satu ad. Dan tidaklah koyak karena banyaknya bantahan orang yang menentang. Walatang khabil adzaibu, dan keajaiban Al-Quran tidak akan musnah. Walladhi lam tantanil innu istanad, dialah kitab Allah yang mana jin tidak mau berhenti. Ya, kita sudah memandangnya, kita tidak mau menghentikan bacaan Al-Qur'an itu. Kita mendengar ini. Kata qawli inna sami'na Qur'anan ajala yahdi ila ifa'alan nadi. Sampai mereka juga mengatakan, kami telah mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan, yang memberi petunjuk ke jalan bimbingan. Kami pun beriman kepadanya. Mangkala bil shadaq. Karena siapa yang berkata sesuai dengan Al-Qur'an, maka dia benar. Wa man amila bi ujra, karena siapa yang mengamalkan Al-Qur'an, maka dapat pahala. Wa man hakama bi adl, karena siapa yang menghitung sesuatu dengan Al-Qur'an, maka dia akan adil. Wa man ja'a ilayhi hudiya ila shirathin mustaqim, karena siapa yang mengajak orang ke jalan Al-Qur'an, maka dia akan diberi hidayah ke jalan yang lurus. Terwaru Tirmidhi wa qala rawi jibat Tirmidhi meriwayatkan hadis ini dan dia mengatakan ini adalah hadis yang rawi. Sanad hadis ini dari jalan Khusayb ibn Ali al-Jufri, kemudian dari Hamzah al-Zayyad, dari Abdul Muttah al-Tawid, dari Ibnu Akhi Al-Kharif Al-A'wah, dari Al-Kharif Al-A'wah, dari Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kalau kita melihat sanad hadis ini, maka ada banyak cacat sanad. Yang pertama cacatnya ialah ada pada Ibnu Abi Al-Kharif Ibnu Akhil Harith. Ini majhul. Kemudian cacatnya kedua ialah pada Al-Kharith Al-A'wa. Ya. Dia ini soal. Sehingga hadis ini panahudin Allah Allah dinilai pada asli di termasukkan seorang. Ya. Dan hadis ini baik. Nah, namun secara makna, makna hadis ini sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran yang lain dan dari hadis-hadis yang sahih. Namun kalau menggunakan hadis ini dengan sanad ini, maka baik. Karena hadisnya baik, maka kita lewati. Ya. Cukuplah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi sebagai pegangan kita tentang jalan keluar dari fitnah ialah fokus yang teguh dengan Al-Quran wassunnah. Ya. Jadi kalau ada fitnah di antara fitnah itu kepada Muslim Al-Zakumullah, kaum Muslim terpecah belah. Sama-sama mengaku di atas Al-Haq. Tetapi kacau balau. Saling menghujat dan sebagainya. Bagaimana cara keluar dari fitnah itu? Belajar Al-Quran wa Sunnah. Dengan baik. Belajar agama. Kalau terjadi semacam itu. Jangan terlalu ikut campur. Jangan mengumbar pernyataan-pernyataan. Atau mengeluarkan statement-statement murahan. Jangan suka menyebar SMS-SMS gelap. Atau menyebar berita-berita hilwakol melalui internet atau lain sebagainya. Nah, kita sibukkan saat itu dengan belajar dan belajar ilmu agama, ilmu Al-Quran wa Sunnah. Itu jalan keluar terbaik dan ya. Karena semakin memahami Al-Quran, semakin memahami As-Sunnah, semakin jelas siapa yang mengikutinya dan siapa yang menjauhi. Ya, tapi kalau lihat semata-mata hanya lihat orang, ya, enggak, tapi di atas al-haq. Ini jelek rupanya pada di atas kesempatan. Seandainya dia benar pasti berantem. Jangan, ya. Atau panjang-panjangnya jenggot. Wah ini pak, jenggotnya lumayan lebar al-haq. Wah ini jenggotnya kok sedikit para pekutung. Bahkan gak tumbuh-tumbuh. Kan disyukur ya, memang gak tumbuh-tumbuh. Hanya 1, 2, 3 munculnya. Wah, ala bola. Enggak. Ya. Jadi pertimbangannya untuk jala Al-Quran. Ya. Ikil fil haq ta'rif ahlah. Kenali Al-Haq ini dengan belajar Al-Quran buat Sunnah. Engkau akan mengenal siapa ahlul haq. Siapa yang mengejarkan Al-Haq para pekutu. Nah, ya, ini juga terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala anhu Muawiyah. Ya, saat itu kaum muslimin pecah belah, fitnah, kobarkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Satunya menghujat Ali, satunya menghujat Muawiyah. Padahal Ali, Muawiyah sama-sama sahabat yang mulia. Ya. Bahkan saat itu ditanya, kamu di atas agama Ali atau Muawiyah? Sampai seperti itu. Maka baik sekali para sahabat saat itu yang menyatakan, aku tidak di atas agama Ali, ya juga tidak di atas agama Muawiyah, walakin ana ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La Ali wala Muawiyah, saya berada di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita cari kamu tahu mana? Pulang apa pulang? Pakai gitu-gituan segala ya. Siap saja, bukan masalah pro pulang atau pulang. Agama kan Islam, Rasul kan Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kami fokus untuk mempelajari Sunnah Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tunggu saja nanti. Kalau kita sedang berluang dari diri itu dengan baik dan sempurna, ya akan tahu siapa angkat-angkat dan siapa yang meninggal. Tapi yang namanya setor, kalau sudah terjadi fitnah itu, wah, senang, paling senang setor itu ya. Nah, kenapa? Wah, banyak mangsanya ya. Ayo tengkar, ayo rebut begitu. Sama senang ya. Sehingga mereka-mereka yang asalnya prinsipnya seperti ini, nah, ketika terjadi fitnah, itu sampai seperti orang yang gak berilmu sama sekali, gak punya adat. Barakalikum, ngomongnya asbun, akal bunyi. Kotor, asah. Ya. Kemudian dalam menilai sesuatu, asal menghukumi. Aina dalil Al-Quran, waina dalil Al-Sunnah. La, dalilnya ialah, qala sayyukuna, qala ustazuna, hilang wakar. Mana Qur'anmu? Mana sunnahmu? Nah, SMS murahat kemuntulan. 5 kata, 10 kata, na'am. Ya, hujatan, celahan dalam kondisi seperti orang yang tidak dapat didikah. Ya, tidak punya ada. Dalilnya, tidak ada satupun yang muncul. Yang ada ialah, qala Fulan wa ala. Ya. Nah. Barakallahu. Fitnah namanya. Jalan keluarnya ialah kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Maksudnya kembali kepada Al-Quran wa Sunnah itu perlu kalian pahami. Yakni belajar. Fokus. Memahami Al-Quran wa Sunnah. Mendalaminya. Bukan dari selokan. Ayo kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Tapi penyelesaiannya dengan hawa nafsunya. itu namanya slogan kosong, ya, tanpa bukti. Itu ada masalah seperti itu di pandangan Allah semua dan semuanya, ya. Nah. Ini terjadi pada zaman-zaman, ya, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Walaupun hadis ini sanadnya dhaif, tapi maknanya itu sesuai selaras dengan dalil-dalil yang lain yang sah, ya. Terus. Nah, hadis berikutnya 78. Wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dari Abu Darda semoga Allah taala meridhoinya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma akhallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa saja yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, maka berarti halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Apa saja yang diharamkan, maka haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afiyah. Adapun yang tidak disebutkan hukumnya, nah, maka itu ialah afiyah. Ya. Sisi pengampunan atau sisi angka toleran, maaf dari Allah, dimaafkan. Fa'alu minallahi afiyatan. Terima dari Allah afiyah. Ya. Kesejahteraan berupa pemaafan. Fa inna Allah lam yakun yang terakhir, karena Allah Subhanahu wa Taala tidak mungkin melupakan sesuatu. Sumatala wa maka harbukan nasiyah. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah surat Maryam ayat 24. Rabbu itu tidak pernah lupa. Rawahul Bazzar wa Abi Hatim wa Tabrani. Ada sisi riwayat Al Bazzar wa Abi Hatim wa Tabrani. Hadis ini sangatnya hasan. Ya, tidak sampai sahih tapi hasan bahwa sahih. Semua rawi hadis ini tsiqah kecuali Sulaiman. Sulaiman ibnu Abdurrahman Al-Bakri. Nah, shaduq yukhthi'. Orangnya jujur tapi sering salah kepalanya, jadi agak turun saja tadi, ya. Sodok, ya, ini bawah sikok, ya. Tamato yang jadi masalah ialah Asim Ibn Raja Ibn Khaywah. Asim Ibn Raja Ibn Khaywah ini sodok, jangan. Orangnya jujur, tapi ketika menyampaikan hadis sering melawor, ya, nah, salah. Sehingga derajatnya kata. Ini menunjukkan yang mana berdina azakumullah, bahwa halal haram, kebenaran, kebatilan, standarisasi ialah Al-Quran, wasunah. Bukan hawa nafsu pribadi manusia. Yang disebutkan, dia betul jelas hukumnya. Dia tidak disebutkan yang dimaafkan. Karena Allah tidak lupa. Ya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Nah, Allah tidak lupa. Hanya saja. Nama-namanya. Ya. Itu tidak disebutkan secara takyir, kecuali beberapa perkara tertentu. Tapi ciri-cirinya sama, ya sama, ya sudah. Misalkan khamr, ya, barakafikum, minuman yang memabukkan. Apapun mereknya, tadi haram sebulan, tidak ada ini. Sampahnya adalah Quran juga halal berarti walaupun mentuk. Kan namanya bukan khamr. Ketahuilah, kalau orang Arab kayak dia itu enggak ada yang nyebut khamr itu khamr. Ya. Mereka nyebutnya khamr itu ya, kharab. Minuman kemewahan. Ya. Oh, ada laki yang mencipati nam minuman syukur. Oh, ada laki yang menyatakan khamr itu ialah nam tarbikum minuman laki-laki. Namanya kalau dirubah-rubah namanya menjadi halal. Dengan alasan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Allah enggak lupa. Tapi di Quran itu kan apa namanya? Dengan lafaz yang singkat penjelasannya mencakup sesuatu yang luas. Ya. Nah. Khamr, minuman mabukan. Apapun namanya kalau mabukan ya termasuk jenis khamr. Ya. Nah, walaupun dikasih nama yang paling indah. Minuman surga. Kenapa enggak bilang minuman neraka? Enggak kan. Enggak kan, ya kan? Minuman surga. Ya? Apalagi? Maisir. Suti. Maisir. Namanya Maisir. Mencakup semua yang termasuk suti. Walaupun namanya lain, kemudian kemudian, ya, nah, kasih nama pun kemudian, supaya seolah-olah kita, padahal hakikat cucinya ialah cuci, dia masuk, bukan berarti orang lupa, tidak masuk berarti di dalam Quran, tidak, ya, nah, tapi loh, menerima hadiah dengan cara spekulasi. Ya, hati-hati. Baik kalau masih langsung, ya, nah, halal, ya, tak boleh kalau spekulasi, ya, itu bisa jadi dapat, bisa jadi tidak, tapi dengan syarat harus jajan kian, nah, sehingga dapat ukur ini. Betapa banyak maizir di sekitar kita. Naam, barakat itu. Tapi gak ada yang ngasih nama undian cuti. Itu gak ada. Nah. Lain kalau memang market perjudian ini ya. Pusat seperti kasino atau apa. Ya. Nah. Jelas. Ya kan. Sehingga masyarakat kalau itu mau itu. Tapi setiap sejenis dari cuti. Cuma namanya lain. Kemudian. Ya. Masih ingat ya. SDSP. Apa itu? Sumbangan. Dana. Sosial. Rahasia. Itu disponis cuti. Ya. Togel. Nah, boleh. Walaupun namanya tidak ada dalam Quran. Nah, tidak ada. Namanya Rokel. Nah, itu pertama. Kita berbaca dengan Maisir. Ya. Nah, oke. Begitulah. Wa makan arah buka. Nasiya. Tapi ini masih syaitan mencukur. Di antara makar dan tipu daya syaitan ialah membuat indah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Dengan cara menipu manusia. Ya. Dikasih nama-nama yang bagus. Supaya manusia itu tertipu untuk melakukan dan setan berhasil Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghindari. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.